Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna 'ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad washurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'az zumratihi wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wash-shahadata 'inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, kami muliakan. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang teramat-teramat banyak yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Baik itu nikmat yang pernah kita minta ataupun yang tidak pernah kita minta. Semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kalau Allah memberikan kepada kita kenikmatan dalam keabadian kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang kita sudah sampai kepada babu Fadli Qiyamil Laili, bab tentang keutamaannya bangun malam. Minggu yang lalu kita membahas tentang bangun malam dan keutamaannya. Dan selama seminggu ini apakah kita sudah berusaha memerangi hawa nafsu kita yang selalu mengajak kita lelap dalam tidur, kemudian kita bertahajud, kita paksakan diri kita untuk bangun, meninggalkan tidur lalu menghadap kepada Allah atau belum? Jika sudah, bersyukurlah kepada Allah. Jika Anda belum bisa seperti itu, niatlah. Niatlah sebelum berlalu semuanya. Keutamaannya luar biasa bangun malam. Itu adalah da'bus salihin, kebiasaannya para kekasih-kekasih Allah. Bahkan dianggap sesuatu yang aneh, mengherankan bagi mereka, bagi orang yang mengaku rindu Allah, rindu ridho Allah, cinta Allah. Akan tapi di saat malam tiba, mereka tidak pernah mencoba untuk mengambil sekelumit dari malam yang ia lewati dengan melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan tentang amalan-amalan di malam saat kita bangun malam, qiyamul laili. Wa an Aisyata, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, beliau itu yusalli salat di tengah malam, 11 rakaatan, 11 rakaat. Na'ni fil laili, maksud kami, maksudku adalah salat malam. Kata Siti Aisyah, yasjudu sajdata min dalika, dalam sujud baginda Nabi sujud, qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan, solatnya 11 rakaat, sujudnya itu sekali sujud diperkirakan panjang sujudnya Nabi adalah sepanjang jika engkau membaca 50 ayat. Dan memang sujud adalah rukun tawil, rukun panjang yang kita boleh memanjangkan di dalam sujud. Tapi dengan catatan, di saat Anda sholat sendiri atau bersama jamaah yang terbatas dan dia ridho untuk dipanjangkan. Tapi kalau Anda menjadi imam yang orangnya bermacam-macam masuk di dalamnya, kalau Anda panjangkan sepanjang 50 ayat, Anda menjadi fattan penfitnah, membuat gelisahnya orang. Maka kalau sholat menjadi imam di masjid besar yang di situ keluar masuk orang yang bermacam-macam, maka tidak boleh panjang-panjang, biarpun itu rukun tawil. Biarpun namanya sujud rukun tawil, rukun panjang. Akan tapi kalau Anda menjadi imam bersama orang bermacam-macam, maka jangan dipanjangkan. Sekedar baca subhan rabbiyal a'la 3 kali, cukup. Kecuali jika Anda sholat sendiri, bisa Anda panjangkan seperti Rasulullah memanjangkan sepanjang orang membaca 50 ayat. Qabla ayyarfa' ra'sahu, sebelum mengangkat kepalanya. Wa yarka'u raka'ataini, ini adalah cara sholat Nabi dengan 11 rakaat itu seperti itu. Sholatnya panjang-panjang. Maka dalam riwayat adalah, la tas'al, jangan kau bertanya, antulihinna wa khusnihinna, tentang panjang dan bagusnya bagaimana Nabi sholat. Wayarka'u raka'ataini, kemudian setelah itu melakukan sholat 2 rakaat qabla sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Jadi mendengar sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat. Thumma yattaji'u ala syikil ayiban, kemudian seperti yang pernah disebutkan pada pertemuan yang lalu, disunahkan khususnya dalam madhab kita selain dari madhab Malik, disunahkan kita untuk berbaring sejenak bagi orang sudah qiyamul lail. Jadi berbaring sejenak ala syikil ayiban, diupayakan menghadap ke kiblat, istirahat sesaat. Hatta ya'tiyahu al-munadi li salat, sehingga datang seruan untuk salat. Nah, di sini ada pendapat tentang salat witir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama, ini masalah witir Nabi. Salat malam ini adalah witir, kan hadis setelahnya akan kita hadirkan, yang akan dihadirkan Imam Nawawi, tentang witir 11 rakaat. Witir itu paling banyak dan yang sering dilakukan Nabi adalah 11 rakaat. Sebagian lagi mengatakan 13 rakaat. Yang mengatakan 13 rakaat, 2 rakaatnya ini ada 13 rakaat. Yang mengatakan 11 rakaat dianggap 2 rakaat ini bukan termasuk bagian witir karena termasuk bagian salat qabliyah subuh. Sudahlah, enggak perlu kita merepotkan antara 11 dan 13. Pertanyaannya berapa witir Musa? Gitu aja sudah. Bicara 11 sama 13, witirnya cuma 3. Ya. Kalau pengin menambah sampai 11, selesai. Kemudian wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah juga qalat, beliau berkata, maka na Rasulullah, tidaklah baginda Nabi itu yazidu, menambah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi khairihi, dan di selain bulan Ramadan. Berarti Siti Aisyah ingin bercerita tentang salat yang biasa dilakukan Nabi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Maka ini jelas bukan salat tarawih. Sebab tarawih hanya di bulan Ramadan. Maka Siti Aisyah ini bercerita tentang kebiasaan Nabi. Karena ada orang bertanya tentang kebiasaan Nabi di Ramadan, dijawab, ini kebiasaan di Ramadan dan di luar Ramadan. Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan tidak menambahkan ala ihda asyarata rakaat, tidak menambah dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, melakukan salat 4 rakaat. Fala tas'al an khusnihinna, jangan kau bertanya tentang bagusnya salat Nabi. Wa tulihinna, dan panjangnya salat Nabi. Tsumma yusalli arba'an, kemudian melakukan salat 4 rakaat. Fala tas'al, jangan kau bertanya an khusnihinna wa tulihinna, tentang panjang dan bagusnya salat baginda Nabi. Tsumma yusalli tsalatan, kemudian melakukan salat 3 rakaat. Faqultu, kata Siti Aisyah, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu, apakah kau tidur qabla an tutir? Jadi kau tidur sebelum witir? Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainaya, kedua mataku itu, tanamani, tidur, walayanamu qalbi, dan tidak tidur hatiku. Muttafaqun alaihi hadis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita tidak perlu khilaf di lapangan tentang berapa rakaat salat tarawih. Kadang-kadang khilafnya pun sampai mencaci dan mengolok, enggak perlu. Kita ada buku kecil tentang tarawih, kita bahas dengan rentetan begini. Bicara tentang salat tarawihnya salat witirnya Rasulullah yang pertama, yang kedua salat tarawihnya Rasulullah. Yang ketiga adalah sholatnya sahabat Nabi SAW. Kesimpulannya, sholat witirnya baginda Nabi adalah 11 rakaat umumnya. Nabi pun pernah melakukan 7 rakaat, Nabi pernah melakukan 5 rakaat, dan Nabi juga pernah melakukan 3 rakaat, dan Nabi pernah melakukan 1 rakaat witir. Tapi kebanyakan witir Nabi adalah 11 rakaat, dan tidak lebih dari itu. Jadi 11 rakaat ini bukan tentang sholat taraweh, akan tapi tentang sholat witirnya. Ini pertanyaan Siti Aisyah, kau berwitir ya Rasulullah sebelum tidur, kau tidur dulu sebelum witir. Ini yang pertama, bahwa ini adalah bukan sholat tarawih. Karena apa? Ini kisahnya di Ramadan dan di luar Ramadan, seperti dalam nas hadis, dalam teksnya disebutkan seperti itu. Yang kedua, sholat witir itu boleh dilakukan, dari hadis kita paham, sebelum tidur, dan juga boleh dilakukan setelah tidur. Sholat witir boleh dilakukan di awal waktu habis sholat isya. Syaratnya sholat witir adalah ba'da fi'lil isya'i, setelah melakukan sholat isya, bukan setelah waktu isya masuk. Pokoknya seseorang setelah melakukan sholat isya maka boleh melakukan witir. Contohnya melakukan sholat isya tapi belum waktu isya masuk, yaitu orang yang menjamak takdim dalam sholatnya. Habis sholat maghrib, sholat isya di waktu maghrib, maka karena dia sudah melakukan sholat isya dengan menjamak tadi, maka dia boleh melakukan sholat witir dan juga melakukan tarawih jika berada di bulan Ramadan. Kemudian witir boleh sebelum tidur dan setelah tidur. Tapi sebaik-baik witir adalah dalam riwayat lain disebutkan oleh Rasulullah, ij'alu akhira salatikum billayli witra. Jadikan penutup salat malammu adalah witir. Itu bukan wajib, akan tapi sebaiknya kita itu menjadikan salat witir sebagai penutup salat, sebaiknya. Tapi kalau kita khawatir malam tidak bangun, salatlah di awal waktu sebelum tidur. Kalau Nabi mengatakan, kalau aku ya Aisyah tidur dulu, enggak khawatir hilang. Kenapa? Mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Tapi kalau sebagian dari kamu bisa bablas betul, kalau sekiranya kamu sudah mepet waktunya, tidurmu itu kok sudah mepet-mepet menjelang subuh, ya witiran dulu sebelum tidur. Atau terlambat tidurmu. Kalau Siti Rasulullah menjadikan sholat akhir witir di akhir, karena apa? Yakin, dan beliau adalah hatinya tidak pernah tidur. Baik, kemudian yang perlu kita fahami lagi bahwasanya di sini disebutkan dengan yusalli arba'an, melakukan sholat empat. Apakah benar empat rakaat, empat rakaat? Kalau melihat hadis ini bunyinya seperti itu, empat empat. Akan tapi para ulama itu kalau mengamalkan hadis itu tidak langsung ketemu hadis diamalkan, dilihat dulu adakah hadis yang serupa. Ini tentang sholat malam, dilihat lagi tentang hadis tentang sholat malam. Ternyata sebelumnya juga pernah kita baca, ternyata dalam sholat malam Nabi menghimbau sholatul layli mathna mathna. Maka kalau disebutkan 11 rakaat itu bukan berarti langsung 11, akan tapi tetap mathna mathna, 2 2 2 baru 1. Kalau disebut 4 rakaat bukan langsung 4 tapi 2 2, maka menggabungkan hadis. I'malu dalilaini aula min ilghai ahadihima. Sudah disepakati menggunakan dalil semuanya itu lebih diutamakan daripada harus membuang satu hadis. Sekarang ini 4 rakaat sah, akan tapi masalah keutamaan, karena Nabi sudah mengatakan kalimat 4 itu harus dipadukan dengan kalimat 2 2. Kalau 2 2 hasilnya tetap 4. Sama waktu disebutkan Nabi sholat 11 rakaat, bukan langsung 11 runtun begitu, tapi 2 2 2 matna matna. Ini ada sebagian orang yang kokoh mengatakan harus 4, kalau tidak 4 enggak benar, seolah-olah dia yang paling benar. Kalau Anda melakukan sholat langsung 20 rakaat di tengah malam, langsung 40 rakaat juga sah. Akan tapi lihat sunnah di atas sunnah, di saat kita bisa menggabungkan beberapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh sholat witir langsung 11. Tapi dijamin bingung Anda. Kita pernah mencoba karena malas ya, mencoba pengen 11 tapi enggak pakai salam dua-dua. Ngitungnya bingung, ini keberapa ini? Karena enggak ada bedanya, enggak ada tahiyat kok. Berdiri lagi. Baik. Ternyata petunjuk dari Nabi adalah matna. Baik, kemudian selanjutnya kita sambungkan tentang sholat. Tadi ini yang sholat witirnya Nabi adalah, kebanyakan witir Nabi adalah 11 rakaat. Dan ini hadis bukan tentang sholat terawihnya Rasulullah. Adapun sholat terawih Nabi nanti akan disebutkan dalam kitab ini juga. Terawih Nabi tidak ada bilangannya. Yang jelas Nabi sholat diikuti sahabat Nabi. Berapa bilangannya? Enggak ada ketentuan bilangannya. Makanya kalau orang melakukan sholat terawih berapa saja adalah sholat qiyamul lail fi Ramadan dinamakan terawih dan dapat pahala. Kemudian setelah itu ada zaman sini, ini terawihnya Nabi enggak ada bilangannya. Witir Nabi jelas. Witir Nabi 11 rakaat kebanyakan. Nabi pernah di saat lemah, di saat apa, hanya untuk memberi contoh kepada umat bahwa yang tidak harus 11, Nabi sesaat melakukan 7, 5, 3, dan 1 bahkan pernah. Kemudian setelah itu, sholat terawihnya Nabi tidak ada bilangannya juga. Kita harus jujur, Nabi, yang melakukan berapa saja, jangan berantem deh. Yang melakukan berapa saja adalah dapat ibadah di qiyamul lail. Anda berapa? 12 rakaat. 14 rakaat. Termasuk qiyamul lail di bulan Ramadan yang diterima insyaallah. Kemudian yang ketiga dalam pembahasan kitab tarawih kami adalah melacak tarawihnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sayyidina Umar dan para sahabat melakukan tarawih adalah dengan 20 rakaat. Duh, ini kok 20 rakaat? Memang ada tuntunannya. Dari Nabi kan tidak 20. Dari Nabi tidak ada batasan. Terus, dari Nabi tidak ada batasan. Dan engkau pun bisa membuat batasan sendiri sesuai dengan kemampuanmu. Terus, saya boleh membuat 22? Boleh. 18? Boleh. Cuman batasanmu daripada batasan Sayyidina Umar lebih bagus mana kira-kira? Nah, cuman Sayyidina Umar, dia adalah khalifah yang Nabi sendiri pernah mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kau ikuti sunnahku, yaitu qiyamul lail. Wa sunnatul khulafa'ur rasyidin adalah sunnahnya khulafa'ur rasyidin. 20, silakan yang 20. Yang 8, 12, alhamdulillah. Kita tidak perlu sampai pupusan. Yang bermasalah kadang-kadang memastikan, 11 inilah terawih yang benar, yang lain adalah salah. Dari mana ini adalah masalah witir? Kalau seandainya sholat, saya mampu saya 8 rakaat sama witir 3, gimana? Alhamdulillah, ada orang yang enggak pernah sholat malam. Kalau pengen utama gimana? Ya kalau pengen utama ambil 20. Pengen utama lagi, ikut ulama Malikiyah yang ada di Madinah. Berapa? Tambah dikit, 36. Jadi khilaf di kalangan a'immah tentang sholat terawih adalah antara 20 dengan 36. Kok menambah-nambah? Karena Nabi tidak pernah membatasi, menambah bukan dilarang. Apakah ada alasan ulama Malikiyah waktu itu? Yang ada di Madinah, oh ada alasan. Kenapa? Kalau di Mekah itu sholat dua-dua tawaf. Dua-dua, dua rakaat, tarawahuna. Setelah sholat dua rakaat, tawaf. Dua rakaat, tawaf. Ong selagi enggak ada batasan dari Nabi, ahli Madinah membuat mereka tawaf, kita sholat. Karena di Madinah enggak ada tempat tawaf. Sehingga menjadi 36 rakaat. Maksud kami itu, yuk kita yang luas deh. Setiap, ini kadang-kadang kalau ada masalah terawih ada, seolah-olah dengan 12, yang 11 memaksakan harus begini. Yang 20 pun ya, wah kadang-kadang keras kepala. Mungkin ini masalah sunnah, kenapa harus berantem? Cuman kalau kita bicara tentang keutamaan, bagaimana? Oh jelas ini 20 karena khulafaur rasyidin sudah melakukannya. 8 rakaat itu witirnya Nabi, bukan terawih. Anda boleh kok 8 rakaat, Anda boleh 4 rakaat, Anda boleh enggak sholat terawih kok. Nah ini maksudnya kita sedikit ingin menjelaskan, kadang-kadang hal-hal semacam ini tidak dikaji dengan hati-hati, lalu muncul kefanatikan, sampai pernah muncul fatwa yang lebih dari 11 rakaat tarawihnya adalah bid'ah. Kaget, serem ini, neraka berarti. Dan ada itu selebaran coba. Padahal hadis tentang 11 rakaat sudah jelas. Tentang sholat Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan, nasnya fi Ramadan fi ghairihi. Kenapa digunakan untuk menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan orang awam pun, suatu ketika ada seorang pejabat Pejabat awam. Pejabat awam, pejabat kan pejabatan, tapi awam. Kemudian ada anak-anak sholat terawih di tempat tersebut. Langsung mengatakan, ini kan dari Nabi. Waduh hebat, Masya Allah, dari Nabi. Nyalain Ustaz. Harus 8:3. Ini dari Rasulullah langsung. Baik-baik. Kalau sudah orang awam berani membentak para Ustaz begitu, ini kan repot. Padahal ulama dulu biasa nyantai. Sholat, terawih adalah keutamaan. Bahkan sebagian ulama tidak cukup sampai 20 rakaat, dia mengulang lagi, pindah masjid 20 rakaat lagi, ngulang lagi 20 rakaat. Karena kaidahnya semua sholat sunnah, sholat yang disunahkan berjamaah boleh diulang-ulang. Intinya malam itu memperbanyak. Baik, selesai. Itu mana sholat-sholat. Jadi yang sholat berapa saja, oke, jangan saling mencaci deh. Hanya kita hadirkan bagaimana sholatnya Khulafa'ur Rasyidin, dari masa ke masa adalah 20 rakaat. Witirnya adalah, umumnya adalah witir 3. Itu witir paling adnal kamal, paling ringan tapi paling sempurna yang paling rendah. Sempurna yang paling rendah adalah 3. Anda boleh menjadi 11 atau paling tidak ya 10 Ramadan yang pertama 3, kedua masih 3. Tapi 10 akhir Ramadan 11 deh witirnya. Berarti berapa? 31. Hebat. Itu adalah kalau kita ingin mencari kesempurnaan. Wa anha, baik. Kemudian wa anha yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal laili. Baginda Nabi itu tidur di awal waktu. Istirahatnya awal. Wa yakumu akhirahu, akhirnya bangun. Yusalli, kemudian melakukan salat. Dan itu lebih bagus. Daripada awal salat lalu tidur enggak. Istirahat sesaat kemudian bangun di tengah malam, itu istimewa. Tapi kalau siapapun yang khawatir kalau dia tidak bisa bangun malam, khawatir tidak bisa bangun malam, boleh melakukan sholat malam di awal waktu. Adapun pembahasan tahajud sudah lalu bahasanya. Ada orang bertahajud tapi tidak qiyamul lail. Ada orang yang qiyamul lail tapi tidak tahajud. Tapi kalau tahajud pasti qiyamul lail. Karena tahajud kan harus tidur dulu. Karena tahajud dari kata tahajjata itu meninggalkan tidur. Dan dilap tidur, bangun melakukan sholat, namanya itu tahajud. Tapi kalau Anda tidak sempat tahajud karena Anda tidak tidur malam, karena Anda mungkin jaga atau kerja apa punya kerjaan di malam hari, Anda tidak ada tahajud mungkin. Tapi Anda bisa qiyamul lail. Wa an ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, "Shallaitu ma'an nabi lailatan," aku salat bersama Nabi di satu malam. "Falam yazal qa'iman," Nabi tetap berdiri, "hatta hamamtu bi amrin." Sau, aku sholat ikut Nabi. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah ini boleh kita berjamaah asalkan ya. Ini adalah sebagian Imam Muslim meristimbat bahwasanya dari kisah Nabi diikuti sholat sunnah bisa dijadikan, boleh kita melakukan sholat berjamaah. Khususnya untuk mendidik, tapi gak ada keutamaan sampai 27 rakaat. 27 derajat gak ada. Sholat sunnah dilakukan boleh berjamaah untuk mendidik. Untuk mendidik, anak-anak kita malas, ayo di sholat jamaah, sunnah berjamaah. Sholat apa saja? Untuk mendidik. Kalau sudah terdidik, sholat sendiri-sendiri. Nah ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sholat di belakang Nabi, panjang. Hatta hamamtu bi amrin sawu. Kemudian aku itu sampai, ya karena lama banget sampai aku menginginkan sesuatu yang tidak baik. Apa ketidakbaikan itu? Mahamamta. Kau pengen apa? Hamatu an ajlisa wa ada. Aku pengen duduk. Jadi sudah dianggap jelek. Enggak kuat kelamaan Nabi itu. Wa da'u, aku pengen misah mufarokoh. Saya ingin pisah kok panjang banget Nabi salatnya. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ini menunjukkan salatnya Nabi sangat panjang. Sahabat Nabi yang ikuti pun kewalahan. Sampai dikatakan tawarramat qadamah, kakinya sampai bekak. Siapa beliau itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berdosa. Surganya pangkat tinggi. Tapi kalau beribadah seperti itu, karena apa? Mensyukuri nikmat Allah. Afalakun abdan syakuro. Apakah enggak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Lihat. An Khudzaifah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Khudzaifah, beliau qala berkata, "Shalaitu ma'an nabi dzata lailatin." Aku salat bersama Nabi di satu malam. Faftataha, kemudian beliau iftataha al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah. Bukan tidak membaca Fatihah ya, karena Fatihah itu sudah merupakan keharusan, enggak bisa dibahas lagi. Maksudnya setelah membaca surat Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Karena kalau Fatihah itu kan ada hadis, la salata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Enggak dianggap salat kecuali baca surat Al-Fatihah dulu. Setelah baca surat Al-Fatihah, yang dibaca Nabi surat Al-Baqarah. Baqarah. Fakultu, kemudian kata Sayyidina Hudzaifah, aku kata, yarku'u indal mi'ati, surat Al-Baqarah, tapi 100 baru ruku. 100 ayat baru ruku. Tumam mando, kemudian lanjutkan lagi, fakultu yusalli biha fi raka'atin. 100 rakaat itu, 100 ayat itu satu rakaat. Pemandu kemudian beralih. Fakultu yarka' biha, kemudian ruku. Tsumma iftataha, setelah ruku sujud berdiri lagi. An-nisa. Faqara'aha, membacanya. Tsumma Ali Imran. Urutannya ayatnya. Faqara'aha, kemudian bacanya. Yaqra' mutarassilan. Yaqra' mutarassilan itu adalah dengan tartil menghadirkan huruf-hurufnya, makhraj-makhrajnya. Idza marra bi ayatin, kalau melewati ayat, ini adalah pendidikannya. Kalau melewati satu ayat, fiha, di dalam ayat itu tasbihun, sanjungan untuk mensucikan Allah, tasbih, maka sabbah, mengatakan subhanallah. Maksudnya wasabbihu bukrata wa asila, subhanallah. Ada tasbihnya, kalimat tasbihnya. Tasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah. Boleh. Wa idza marra bi su'alin, kalau ternyata di situ ada doa, ada permintaan doa, langsung doa juga. Jadi boleh kita menyelai ayat, memotong ayat, dan memohon kalau memang ayat itu ada hubungannya. Di saat disebut surga, Allah, ya Allah berikan kepada aku surga. Wa idza marra bi ta'awudin, kalau ternyata di situ ada perlindungan, maka minta perlindungan. Neraka disebut, ya Allah jangan masukkan kami ke neraka. Na'udzubika minan nar, ya Rabb. Itu. Thumma raka', kemudian ruku'. Wa ja'ala laki yuqul, kemudian saat ruku' Nabi membaca subhana rabbiyal 'adzimi, waktu ruku' subhana rabbiyal 'adzimi. Wa kana rukuhu nahwan min qiyamihi, dan rukuknya Nabi ini hampir sama dengan berdirinya Nabi waktu salat. Ini yang tidak diambil oleh madhab Syafi'i. Karena nantinya rukuknya panjang, rukuk masih bisa panjang karena dianggap rukuk tawil. Ini enggak apa-apa. Wa kana rukuhu nahwan min qiyami, rukuknya sama dengan berdirinya. Rukuknya panjang membaca tasbihnya. Tapi ingat waktu salat sendiri ya. Jangan lalu setelah ini memanjangkan rukuk, wah mentang-mentang imam di masjid mana langsung rukuknya sebanyak 100 surat, 100 ayat baca. Subhanallahnya sebanyak membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Bubar itu jamaah. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah, kemudian Nabi mengucapkan sami'allah karena i'tidal. Rabbana lakal hamdu, Rabbana wahai Tuhan kami, laka kepadamu lah alhamdu segala puji. Tsumma qama tawilan, kemudian berdiri tawilan panjang, qariban mimma raka', hampir sama dengan rukuknya. Ini yang tidak diambil oleh madhab Syafi'i karena dalil yang lain. I'tidal, rukun pendek dalam madhab kita Imam Syafi'i. Enggak boleh panjang-panjang. Enggak boleh sepanjang berdiri, enggak boleh sepanjang rukuknya. Jadi rukun pendek. Ini adalah diambil oleh madhab lain yang enggak apa-apa, karena ada nasnya seperti ini. Akan tapi madhab Syafi'i, ulama juga. Tidak akan berbeda dengan ulama lain kecuali ada hujjah. Imam Syafi'i bukan orang main-main. Ulama madhab Syafi'i bukan orang main-main. Artinya dalam hal ini ada khilaf masalah boleh dan tidaknya memanjangkan i'tidal. Thumma sajada, kemudian sujud. Faqala, kemudian waktu sujud baca subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci Allah, Rabbi Tuhanku al-a'la, yang maha tinggi. Beda ya, waktu ruku' al-adhim, waktu sujud a'la. A'la. A'la waktu sujud, a'la itu Allah maha tinggi. Artinya ini adalah sanjungan yang sangat luar biasa. Kenapa? Di saat kita sujud, paling rendahnya keadaan seorang hamba, sujud. Kemudian menyebut sifat tertinggi, al-a'la. Dari sangat rendahnya seorang hamba, kepada sangat tingginya sang pencipta. Subhan rabbiyal a'la. Dan dalam sujud, kita boleh memperbanyak doa. Di saat Anda melakukan sholat sendiri, Anda perbanyak doa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya saat ia sujud. Fa aktsiru fihi addu'a, perbanyaklah memohon kepada Allah di dalam sujud kita. Fakana sujudu qariban min qiyamihi, sujudnya pun lama Nabi, hampir kayak berdiri tadi waktu baca 10 ayat surat Al-Baqarah. Oh. Bagaimana kita ini sholat tahajud yang 5 rakaat saja super ngebut. Ya sudah. Ya semoga kita bisa dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, kita akui, semoga kita bisa digolongkan dengan rombongan Rasulullah. Kalau mengandalkan amal enggak mampu kita. Nabi sudah dijatah, dijamin mulia, tapi pun demikian ibadahnya masih luar biasa. Wa an Jabir, riwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, Su'ila Rasulullah, suatu ketika Nabi ditanya, ayu sholati afdal? Sholat apa yang paling bagus? Dijawab, tulul kunuti, panjang dalam berdirinya. Jadi sholat yang panjang itu yang paling bagus. Sholatnya yang panjang, rawahu Muslim, hadir fatinah imam Muslim. Al-marad bil kunut al-qiyam, baca ayatnya yang panjang. Karena sudah langganan, jadi kadang itu pindah itu susah. Langgannya falak binas. Alasannya langganan, pindah itu enggak enak gitu ya. Sudah langganan, yuk kita sedikit-dikit lah, enggak usah pakai langganan-langganan ya. Kita berbanyak sedikit nanti agak luas lah malam harinya. Baik. Agak panjang. Wa Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ahabbu salati ilallahi salatu Dawuda. Paling bagusnya salat adalah cara salatnya Nabi Daud. Wa ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud. Paling bagusnya puasa, cara puasanya Nabi Daud. Gimana sholat malamnya Nabi Daud? Sholatnya Nabi Daud itu kana yanamu nisfal laili, tidur separuh malam. Semalam itu dibagikan utuh semalam, separuh. Separuh malam digunakan istirahat. Wa yakumu thuluthahu. Kemudian sepertiganya, sepertiganya adalah bangun untuk sholat. Wa yanamu sudusahu, seperenamnya lagi adalah tidur lagi, istirahat lagi. Nah ini. Wa yasumu yauman, puasa sehari, buka sehari. Ini berat. Cuman sebetulnya ini ada hikmah di balik ini. Hikmahnya itu adalah kalau sholat tidur dulu, kemudian bangun, kemudian tidur dulu itu pertama, fresh paginya nanti bisa seger, sehat. Yang kedua adalah gak ketahuan kalau dia sholat malam tadi. Sebab dia, oh tidur, kan gitu ya. Jadi, habis sholat, habis tidur, mungkin istrinya atau ada orang lihat, oh dia tidur. Pas sholat, orang lagi tidur. Kemudian dia tidur lagi, dianggap tidur. Berarti ketutup amalnya. Gak dilihat oleh orang, semakin tertutup amalnya. Kan amal sholat malam urusan dia dengan Allah. Kemudian setelah itu fresh, paginya bangun sudah istirahat lagi. Anggap saja kalau kita tidur mulai tidur jam berapa ya? Jam 10, 11, bangun jam 2. Tidur sholat secukupnya, berapa jam? Atau berapa? Setelah itu istirahat lagi, menjelang subuh sudah bangun, waktu subuh adzan bangun, sudah luar biasa. Yang penting istiqomah deh. Wa an Jabir, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna fil laili la sa'atan, setiap malam itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslim, tidak ada seorang hamba yang beriman, seorang muslim, yas'alullaha ta'ala, memohon kepada Allah khairan, kebaikan, min amrid dunya wal akhirati, urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan berikannya, wa dzalika kulla lailatin, dan itu adanya setiap malam. Ada waktu, satu waktu di tengah malam yang seorang hamba ini tidak memohon kepada Allah kecuali dikabul oleh Allah. Disebutkan dalam hadis lain ini, bagaimana kalau Anda menghadang dari awal malam sampai akhir malam pasti ketemu Anda. Cuman berat. Tapi ada isyarat Isra dan baginda Nabi seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah sengaja disembunyikan biar orang berlomba-lomba. Kalau nanti dikasih tahu malam dikabul doa adalah jam 1.20 menit. Semuanya meleknya jam 1.20 menit. Doa tok tidur. Tapi oleh Allah disembunyikan agar berlomba-lomba. Di kapan waktu yang paling tepat? Sepertiga akhir malam. Sepertiga itulah saat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lombalah untuk mencari waktu. Tidur dulu sepertiga malam, bangun mohonlah kepada Allah, itu saat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika kullal lailatin, itu berada dalam setiap malam. Wa Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, idza qam, beliau berkata, baginda Nabi bersabda, idza qama ahadukum minal laili, kalau engkau bangun malam, falyaftatih, hendaknya membuka, as-salata, salatnya, biraka'ataini khafifataini, dengan salat yang ringan dulu, pemanasan. Salatnya ringan dulu, seperti kalau kita mau olahraga gimana? Baru nanti lari. Langsung lari nanti bisa. Jadi langsung sholatnya suruh ringan dulu, biar melek dulu, kumpulin nyawanya dulu, ibaratnya itu saya sempurna, pendek dulu, baru nanti sholat panjang. Itu pendidikan dari Nabi ini, ada pemanasannya. Langsung panjang tidur berdiri nanti. Jadi dimulai dulu khafifataini. Wa'an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah. Qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, idza qama minan laili, kalau bangun malam, iftataha, beliau memulai salatahu, salatnya, bi raka'ataini khafifataini, dengan dua salat ringan, dua tok mukadimah yang ringan. Kelihatannya kita amalkan semuanya jadi ringan, kita diringankan semuanya kalau kita, ya. Nabi itu yang pertama tok ringan, selanjutnya panjang-panjang. Kalau kita sepertinya ini ringan semuanya gini, ya. Ada ringan semua. Enggak apa-apa deh, yang penting istiqomah dulu deh. Dia harus 100 ayat dulu istiqomah. Witir 3, 2 rakaat gabungan, macam-macam tahajud, hajat 2 rakaat. Alhamdulillah, masih bangun malam, doanya yang serius. Lumayan. Jangan sampai tidak bangun malam. Wa anha, dari Sayyidah Aisyah juga, qalat, beliau bersabda, berkata, kana Rasulullah, ada baginda Nabi itu, idza fatathu shalatu minal laili, ini. Pendidikan dari Nabi. Idza fatathu shalatu minal laili, kalau ketinggalan salat malam, Anda yang biasa tahajudan di malam hari, mungkin Anda setiap malam melakukan salat witir 3 dan salat-salat yang lainnya 6 rakaat misalnya, 9 rakaat. Tatanya di malam itu tidak tahu karena apa, Anda terlelap dalam tidur, bangun-bangun subuh. Sehingga Anda tidak sempat melakukan salat tahajud dan witirnya sekalipun. Maka ketahuilah, karena Anda sudah punya kebiasaan baik, Allah pun Maha Kasih, Anda akan diberi pahala. Dengan catatan Anda menyesal, ya Allah, aku nyesal. Ada orang menyesal beneran. Ada yang alhamdulillah enak banget tidurnya. Ada begitu. Pulas itu ada. Tapi ada orang menyesal, ya Allah, malam aku tidak bangun. Ada penyesalan, kayak kehilangan apa-apa. Padahal amalan sunnah. Makanya itulah orang yang menemukan halawatul iman, manisnya iman itu di saat dia tidak bisa ibadah, merasa nyesal. Nah, penyesalan itu harus ada. Nah, bentuk penyesalan itu kayak apa sih? Ayo, menyesal benar nih. Iya, nyesal benar. Kalau seandainya bisa dimundur lagi ke malam, pasti saya bangun. Ya, enggak mungkin tuh. Terus gimana? Nah, sekarang ada cara Nabi. Karena kamu betul-betul nyesal, lakukan di siang hari sebanyak rakaat yang kau lakukan di malam hari. Ayo, dikunci, enggak bisa macam-macam. Enggak boleh pura-pura menyesal. Ayo, kata Nabi apa? Nabi apa? Idza fatatu shalatu minal laili, Nabi itu kalau ketinggalan salat malamnya, min waja'in, karena sakit, au ghairi, atau terlelap, shalla minan nahari, salat di siang hari, 12 rakaatan, 12 rakaat. Kebiasaan witir Nabi kan berapa tadi? 11. Cuman siang hari kan enggak ada witir, ya tambah sedikit menjadi 12. Maksudnya sebanyak kebiasaanmu di malam hari itulah hendaknya engkau ganti di siang hari. Itu mengatakan adalah, sebagian mengatakan itu adalah sholat malam yang tertinggal boleh diqadha. Sholat malam yang tertinggal, terlupakan, boleh diqadha. Tapi dengan catatan, memang dia tertinggal dan sholat bukan niat. Malas bangun malam, besok aja saya qadha. Di malam hari ngomong begitu, enggak benar itu. Kalau memang ternyata tertinggal, baru siang hari yang diqadha. Sebagian mengatakan itu bukan qadha, itu menunjukkan bentuk penyesalan sajalah dan dapat pahala pahala salat siang. Apapun artinya, hendaknya kita seperti itu agar kita kunci kemalasan itu enggak muncul-muncul lagi. Sebab kalau ngerti, apapun dunia harus aku qadha. Mengqadha itu untuk memerangi hawa nafsu, melawan hawa nafsu yang mengajak malas tuh. Kalau tidak salat sekarang, tetap nanti salat. Harus salat, awas ya. Nah, begitu hawa nafsu. Wa Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nama an hizbihi, barang siapa yang tidur dari hizb. Hizb itu adalah sekelompok ayat-ayat yang dirutini dalam bacaan setiap hari. Hizb, hizb, hizb. Jadi Al-Qur'an dibagi-bagi. Setelah itu setiap bagian dibaca sampai selesai sebagian lah. Kalau ada orang punya wirid membaca Al-Qur'an setiap malam misalnya, habis isya saya harus baca Al-Qur'an misalnya berapa lembar. Kalau itu sudah menjadi wirid Anda, jangan diputus. Kalau ternyata kalau malam hari itu sibuk lah, ini himbauan agar jangan sampai dari kita itu tidak membaca Al-Qur'an. Biarpun kelasnya kelas satu lembar. Baik ternyata di malam hari itu kok karena satu hal kita lupa atau ada yang kurang. Au an syai'in minha, au ketinggalan daripada satu hizibnya tadi, satu batasan, satu ukuran yang biasa saya baca itu ternyata kurang. Faqara'u fi ma baina salatil fajri, hendaknya wa salatid duhri. Bolehlah diganti antara salat subuh sampai salat duhur. Maksudnya ambil waktu yang lain untuk diqadha supaya tidak biasa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan baik seperti itu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikit lagi hadisnya Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili, didoakan Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang bangun malam. Fa shalla, pengen didoain enggak? Yakin. Dengar nih. Shalla, salat. Wa aygadu ahlahu, membangunkan keluarganya. Wa aygadu imra'atahu, membangunkan istrinya. Salat dulu. Nabi itu begitu, enggak kuat kalau istri Nabi kayak salat kan. Makanya Nabi salat, setelah selesai salat bangunin Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah ngelihat witirnya Nabi. Yang enggak dilihat Nabi salat, yang dilihat tidak lihat Siti Aisyah banyak. Makanya jangan batasi seolah-olah salat lebih dari 11 jadi enggak boleh, enggak. Salat yang lainnya boleh. Karena Nabi itu selalu membangunkan Siti Aisyah rata-rata setelah melakukan sholat banyak, baru membangunkan istri beliau. Lalu Siti Aisyah bangun, berwitir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bangunkan istri. Maksudnya apa? Ini tanda memang seorang laki-laki harusnya lebih banyak daripada istri. Karena laki-laki tidak usah hamil, tidak usah nyusui. Jangan banyak alasan, kan gitu ya. Kalau istri memang ada kesibukan, tapi jangan gara-gara omongan saya beralasan. Lumayan, Buya ngasih hujah biar saya tidak apa-apa, malas. Cuman memang begitu, secara zahir seorang suami seharusnya lebih banyak. Tapi pada kenyataannya enggak, seorang istri lebih. Betul enggak? Jangan beralasan maksudnya, karena udah hamil. Baik, berlomba-lombalah. Fa'in abad, kalau ternyata istrinya ogah-ogahan. Nadhuha fi wajhihal ma'a, dipercikkan di wajahnya air. Kalau sama-sama ngaji ini enak, tapi kalau istri Anda tidak ngaji lalu nanti malam Anda berciki, Anda ditendang pakai piring itu. Maksudnya yuk buat kesepakatan dulu deh. Yang ini ada lanjutan hadisnya nih. Rahimallah imra'atan, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada seorang wanita yang qamat minal laili, bangun malam dulu, ngerti suaminya kerjanya capek, datangnya malam, salat diri istri yang solehah ini. Setelah salat banyak, suaminya dibangunkan. Salat, wa aygadat zawjaha, suaminya dibangunkan. Fa in aba, enggak mau, nadohat, dipercikkan. Fi wajhihi, di wajahnya al-ma'a, air. Itu pun harus sepakat, kalau enggak Anda ditendang juga nanti. Enggak ngerti, wah siapa ini, marah-marah. Enggak pernah ngaji sebabnya. Maksudnya, tolong-menolong yang baik dalam keluarga. Alangkah indahnya. Nah kalau sudah begitu, bagaimana kisahnya? Allah akan berikan kasih sayang. Dan juga memang perlu adab yang membangunkan, maksudnya jangan membersihkan, itu adalah kalimat membersihkan, bukan digebyur air. Kalau bangunkan yang lembut deh, pokoknya bagaimana jangan bangun sholat, sholat, sholat, tidak usah begitu sayang. sambil digigit gitu loh ibu-ibu yang soleha, kupingnya pelan-pelan gitu, bangun dia, bangunin kayak nyuruh kucing pindah, bangun, sholat, ngorok. Nah yang sejuk, yang indah, percikan kata Nabi, percikan, nadhah. Dan tolonglah kalau sudah dibangunkan istri, kalaupun Anda belum mampu, jangan marah. Karena marah itu Anda berarti memihak kepada syaitan. Enggak terima diajak kepada kebaikan. Khawatir ditutup selamanya kebaikan tersebut. Kalau Anda minta mohon maaf, yang aku belum bisa, enggak kuat malam tidur ini. Oh iya dah. Tapi marah, jangan, orang baru tidur ini. Ya. Enggak usah marah ya. Istri juga beginian. Mulai semalam enggak tidur anakmu. Memang anak siapa ini kalau selain anakmu? Anakmu. Marah. Marah-marah dibangunin, enggak usah ya. Kalau ternyata memang anu, bang, semalam saya susah tidur. Oh iya dah. Jadi indah, menjawabnya juga enak. Jangan suka membentak pasangan di saat pasangan itu mengajak kepada kebaikan. Wa anhu dari baginda dari Sayyidina Abi Hurairah juga, an Abi Sa'id dari Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala, beliau mengucapkan, beliau bercerita, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu, jika seorang bapak kepala keluarga membangunkan keluarganya, minal laili, di malam hari, fasallaya, kemudian sholat dengan istrinya tadi, termasuk di dalamnya adalah anak-anaknya, awsalla rak'ataini jami'an, atau sholat dua rakaat, padahal dua rakaat taktil, tidak ada tambahannya, kutiba, akan ditulis, minadzakirina wadzakirati, termasuk orang yang selalu ingat Allah, cuman dua rakaat, maksudnya paling tidak deh, jangan sampai gara-gara ini lumayan dua rakaat dikurangi kebiasaan baiknya, jangan. Maksudnya ini paling tidak Anda mendapatkan dua rakaat saja. Ini kalau memang Anda kelas malas belum biasa, dua rakaat dulu. Plus nanti witirnya satu. Sudah. Kutiba minadzakirin wa dzakirat, akan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang selalu berzikir kepada Allah semalam. Setiap saat bahkan ingat kepada Allah di malam hari. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah, annan nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza na'asa ahadukum, lah ini kasih sayang Nabi itu ada pendidikan ibadah pun. Kalau ngantuk salah satu dari kamu, ngantuk itu karena capek kurang tidur, bukan orang ngantuan. Kalau orang ngantuan selalu ngantuk. Kalau kamu ngantuk fi sholati, dalam sholat, falyargut, hendaknya tidur. Maksudnya kalau kamu kurang tidur, kemudian waktu sholat kok terasa ngantuk, mau sholat sunat yang banyak, itu maksudnya. Falyargut, tidur sesaat, hatta yadhaba anhun naumu, sampai hilang ngantuknya. Fa inna ahadakum, karena bisa saja sesalah satu dari kamu, idza shalla, lalu dia melakukan sholat, wa huwa na'isun, dia ngantuk, la'allahu yadhabu, mungkin dia itu melakukan yadhabu, maksudnya pergi melakukan sholat, setelah itu yastaghfiru, berdoa, beristighfar, fayusubbu nafsahu, dia mencaci dirinya sendiri karena ngantuk. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Maksudnya begini, kalau Anda dalam keadaan capek, kalau ngantuk banget, akalnya setengah hadir, setengah hendak ini, malah dianjurkan istirahat dulu. Bukan orang ngantuan ya, sekali lagi, ada orang ngantuk, terus yang ngantuk, dok, ini repot ini. Maksudnya memang Anda sudah mengira-ngira, siang tidak tidur, malamnya kurang tidur, salam capek nih, makanya Anda ngantuk banget. Jangan dipaksain sholat sunnah saat itu. Kalau dipaksain khawatir, Anda semestinya memohon, tapi Anda mengutuk. Ya Allah, masukkan kami ke neraka. Dah, kan kacau, karena ngantuk dia. Karena ngantuk. Doanya salah nanti, makanya suruh tidur dulu kata Nabi. Jangan sampai mestinya mohon ampun, malah mengutuk dirinya. Kasih sayang Nabi. Pernah Sayyidah Maimunah atau salah satu istri Nabi itu memaksa. Nabi melihat di tiang itu, kok apa? Itu ada apa ikatan itu? Dijawab oleh sahabat Nabi, itu ikatan, tempat ikatannya Sayyidah Maimunah, salah satu istri Nabi. Untuk apa? Kalau dia ngantuk, diikat tangannya biar tidak ngantuk, biar selalu bisa melakukan ibadah. Nabi mengatakan, turunkan. Kalau orang ngantuk, istirahat. Memaksain enggak benar. Malah nanti mengutuk dirinya sendiri dalam doanya. Wa Abi Hurairah, dan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, idza qama ahadukum minal laili, kalau kamu bangun malam, fastajamal qur'anu ala lisani. Istajam itu lesan, itu adalah lesan Arab, lesan ajam. Ini yang mana? Ajam itu ya ajam, kita ini ajam Jawa. Ha jadi kaf, fa jadi pa. Maksudnya kalau baca Al-Qur'anmu jadi berubah gara-gara ngantuk, bukan langsung. Maksudnya kalau kamu gara-gara ngantuk baca Al-Qur'an bisa berubah. Maka falam yadri ma yakul, sehingga dia enggak sadar apa yang dibaca karena ngantuk, bisa nuker-nuker ayat. A'budu ma ta'budun, akhirnya aku menyembah yang kau sembah, wahai orang kafir. Bisa kacau nanti. Seperti orang mabuk. Ada kisahnya orang mabuk salat. Makanya kalau mau waktu itu sebelum diharamkan minuman keras, kalau mau salat jangan dekat waktu mabuk. Sebab ada orang dalam mabuk dot. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, a'budu ma ta'budun, aku sembah yang kau sembah, wa ta'buduna ma a'bud, yang kau sembah yang aku sembah. Nih. Makanya dilarang waktu itu, sebelum dilarang minuman keras. Maka kalau minum keras jangan di waktu dekat salat. Sampai pada akhirnya dilarang minum keras. Termasuk di dalamnya kalau ngantuk. Jangan sampai baca ayatnya nanti tidak karu-karuan. Mulai dari ketuker-tuker, salah makna, salah arti. Maka kata Nabi, fal yattaji, istirahat. Baring, tidur, cukup, nanti bangun. Ini akan urusan sunnah. Bangun dengan semangat, sehat, ibadah maksimal, bisa khusyuk. Ingat apa yang dibaca. Mohonnya pun benar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, mau nanya. Kalau orang menangkap ikan hari Sabtu, nanti jadi monyet dan umurnya gak lama lagi hanya bertahan 3 hari. Itu benar gak ya? Ini disebutkan di dalam salah satu acara TV, Buya. Syukron jawabannya. Acara TV? Menangkap ikan hari Sabtu jadi monyet. Itu kisah di dalam Al-Quran tentang kaum Bani Israel, tidak berlaku untuk umat Nabi. Ujian bagi Bani Israel, mereka itu dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina ta'tadaw minkum fis sabti. Jadi mereka melanggar Allah, dilarang menangkap ikan hari Sabtu, masih nangkap ikan. Akhirnya dikatakan oleh Allah, kunu kiradatan khasi'in. Akhirnya menjadilah kera-kera yang rendah. Itu berlaku untuk Bani Israel yang melanggar. Waktu itu karena dilarang. Jadi enggak berlaku pada Nabi Muhammad selesai. Dan itu pun orang yang jadi kera sudah meninggal. Kera ini bukan orang Bani Israel jadi kera. Enggak, kera itu sudah selesai, sudah meninggal. Hanya beberapa hari mati waktu itu keranya. Itu kelihatannya salah dengar nih yang bertanya ini. Cerita Bani Israel dipikir, Bani Israel nangkap ikan jadi kera, 3 hari mati. Di bawah, setengah-setengah dengar, makanya mungkin dengar ceramahnya sambil tidur tadi itu. Oh, wah, nangkap ikan hari Sabtu. Waduh, bapak saya menangkap ikan hari Sabtu. Besok jadi kera enggak? Itu hanya berlaku Bani Israel karena melanggar. Karena menangkap hari Sabtu memang dilarang waktu itu. Oh. Tapi sekarang enggak dilarang, ya bebas menangkap hari Sabtu dan sebagainya. Enggak ada larangan bagi kita. Boleh Anda menangkap hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, boleh. Dan enggak akan jadi kera. Kemudian kera hari ini bukan kera kutukan, ini kera beneran. Bapaknya kera ini juga kera, bukan dari manusia. Dan Anda pun, bapak Anda manusia, Nabi Adam, bukan kera. Seperti sebagian keyakinan orang yang salah, bapak kita katanya kera. Enggak mau dong. Teori Darwin enggak ada. Kita, bapak kita adalah Nabi Adam alaihis salam, bukan dari kera. Enggak. Jadi enggak benar Anda boleh menangkap ikan hari Sabtu. Kalau kebanyakan ikan, kirim ke pondok. Enggak apa-apa. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Mariati dari Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Di Facebook sudah tersebar terlahirnya sapi merah sempurna di Israel. Apakah terlahirnya sapi merah itu ada hubungannya dengan hari akhir? Mohon penjelasannya, Buya. Ada sapi merah, banyak sapi merah di tempat kita. Di dalam agidah kita, ada tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda sughra, ada tanda-tanda kubro. Dalam akidah kita yang harus kita yakini, tanda-tanda hari kiamat besar tidak ada sapi merah. Tanda-tanda kiamat besar misalnya apa? Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Matahari terbit dari barat. Keluarnya Dajjal. Turunnya Sayyidina Isa. Turunnya Imam Mahdi. Datangnya Imam Mahdi. Itu adalah alamat kiamat kubro. Alamat kiamat yang sudah dekat dengan hari kiamat yang sesungguhnya. Bayangkan matahari terbit dari barat. Guncang. Dunia orang pada heboh. Sehingga hari itu sudah tidak terima lagi tobat. Adapun sapi merah enggak. Tapi ada keyakinan Yahudi, bukan keyakinan Islam, jangan dibawa. Ini keyakinan Yahudi. Jadi kalau sapi merah datang di Israel itu sudah waktunya mereka, ada mereka keyakinan membangun namanya Haikal ya. Ada Haikal Sulaiman, waktu Sultan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman itu kan mempunyai Haikal. Solomon Temple itu apa, Haikal Nabi Sulaiman itu adanya di Palestina kan begitu. Menurut keyakinan mereka, kemudian waktu itu ada masa tahun berapa ya, tahun 70 Masehi atau apa itu, Herodes. Kemudian ini pengen membangkitkan kembali keyakinan, ini khawatir ini bisa dimanfaatkan oleh Yahudi ekstrim. Sebab ada Yahudi yang tidak ekstrim. Yahudi ekstrim dengan adanya sapi merah yang lahir ini untuk menyeru kepada Yahudi-Yahudi ekstrim agar mereka berkeyakinan bahwasanya bersama munculnya sapi ini akan dekat hari kiamat dan hari kiamat tidak akan... Dan dekatnya hari kiamat akan munculnya, akan terbangunnya kembali Haikal tadi. Haikal yang ketiga. Dan akan datang raja nanti. Setelah itu kemenangan mereka, kemudian akan kiamat. Nah ini bisa jadi dimanfaat oleh orang-orang ekstrim dari Yahudi untuk menghancurkan Palestina. Karena adanya sapi ini. Sapi merah ini. Jadi meyakini berarti kalau sudah keluar sapi merah, harus kita rebut Palestina. Kita hancurkan, kita bangun kembali Haikal Sulaiman yang pernah ada, dikembalikan lagi untuk menyiapkan raja yang akan datang. Ini bisa berbahaya. Jadi Anda seorang Muslim nggak perlu keyakinan. Dan salah, karena keyakinan Yahudi yang benar tidak beda dengan keyakinan Islam. Alamat tanda-tanda kiamat yang diajarkan Nabi Isa sama dengan tanda kiamat yang diajarkan Nabi Muhammad. Tanda-tanda kiamat yang diajarkan oleh Nabi Musa sama. Karena Nabi Musa Tuhannya sama, yaitu Allah. Nabi Isa Tuhannya sama, Allah. Hari kiamatnya sama. Tanda-tanda kiamat yang diajarkan Nabi Musa adalah sama yang ada di dalam Islam yang harus kita yakini. Adapun sapi merah keyakinan Yahudi, tidak tahu dari mana sumbernya, tapi ada satu hal yang dimanfaat oleh sebagian orang ekstrim dari mereka untuk menggugah emosi orang untuk bisa bangkit, menghancurkan kembali, menghancurkan Palestina, lalu dibangun nanti Haikal Sulaiman yang pernah runtuh, yang pernah tidak ada menurutnya keyakinannya, lalu akan menyiapkan kedatangan raja. Jadi tidak akan terjadi kedolimannya, khawatir untuk menindas kaum muslimin di Palestina nanti. Ini dimanfaatkan, tapi yang tidak semua Yahudi satu faham dalam hal ini. Jadi itu salah satu keyakinan sekte Yahudi tentang tanda-tanda kiamat dan tanda akan dibangunnya kembali Haikal mereka. Itu saja, bukan urusan dengan Islam, gak ada. Anda orang muslimin punya tanda-tanda kiamat, itu sudah jelas. Sudahlah, jangan bingung tentang hari kiamat yang gede itu. Anda semuanya punya kiamat kok, yaitu matimu, mati kita adalah kiamat. Sudah tidak ada artinya dunia semuanya, kecuali yang kita dermakan. Kecuali yang kita kebaikan yang kita lakukan. Ada pun hari kiamat yang luar biasa, dahsyat nanti, Anda tidak usah khawatir kalau Anda ahli iman. Dahsyatnya hari kiamat yang dikatakan gunung berhambur-hamburan bagaikan bulu-bulu yang dihembuskan dan seterusnya itu, maka ketahuilah itu akan berlaku kepada orang yang tidak beriman. Adapun orang beriman seperti Anda, kalau memang betul hari kiamat itu tiba, akan Allah tiupkan angin sejuk masuk ke rumah orang beriman, lalu saat itu meninggal dunia, sehingga guncangan dunia tidak akan dirasakan oleh ahli iman. Baru setelah itu ada kebangkitan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Rahman dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kalau saya membuat postingan kajian, video-video dakwah, tapi membuat orang lain menganggap kita sok alim? Sudah beberapa kali seperti itu, Buya. Rasanya saya kayak sudah capek, Buya, dikatain seperti itu. Postingan yang saya buat sebagai pengingat saya sendiri, Buya. Tapi mengapa mereka menganggap seperti itu? Terus apa yang harus saya lakukan, Buya? Baik, yang pertama adalah di saat Anda akan memposting video-video, Anda harus tahu video siapa. Jangan Anda Men-posting video orang yang tidak jelas akidahnya. Biarpun katanya kalimatnya bagus, tapi kalau dia membawa akidah yang sesat, berarti Anda telah menyebarkan kesesatan. Karena apa? Orang akan terpesona dengan orang tersebut, kemudian setelah itu akan mengikuti pemikirannya. Anda yang menjerumuskannya. Awas. Kalau Anda memposting, Anda harus tahu guru Anda, orang yang dekat dengan Anda, akidahnya jelas. Jangan asal memposting, itu amanat di hadapan Allah. Ini ada orang, Masya Allah, kadang-kadang posting asal saja, kelihatannya bagus. Nggak sadar kalau di situ ada penyusupan akidah. Jadi kalau memposting harus waspada. Satu. Yang kedua, kalau memang Anda memposting karena Allah, Anda tidak usah gelisah di saat dikatakan Anda sok. Sok apa tadi? Sok alim. Oh, dibilang begitu aja kenapa Anda susah? Yang susah itu berarti Anda kurang tulus dalam menyebarkan. Oh, dibilang sok alim kok. Berarti dibilang sok alim itu artinya kamu itu enggak benar gitu loh kan. Oh, dibilang begitu aja kok susah kan. Yang tahu kan Allah. Kalau Anda ikhlas, Anda akan tenang, enggak usah mikirin begitu. Gara-gara bilang sok alim aku capek. Jangan capek. Berarti Anda pengen dibilang oh alim Masya Allah, luar biasa begitu. Alhamdulillah dibilang sok alim, koreksi buat kita. Mungkin kita memang sok alim. Jadi, tanda ketulusan Anda dalam share, menyampaikan kebenaran, Anda tidak pernah goyah di saat Anda diolok seperti itu. Karena Anda inginnya ridha Allah, bukan ingin disanjung manusia. Berarti kalau Anda seperti itu, diam-diam tanpa Anda sadari, Anda pengen disanjung manusia, bukan disanjung Allah. Buktinya dibilang sok. Sok itu kan kebalikan alim kan? Sok alim itu kan bukan benar alim. Begitu kok marah. Berarti Anda pengen dibilang, alim, hebat, soleh, begitu. Jadi Anda harus tulus ikhlas, share terus, posting ceramah-ceramah guru-guru yang baik, yang benar, yang terpilih. Dan Anda karena Allah, didengar atau tidak dengar, Anda akan dapatkan pahala dari Allah. Enggak usah gelisah hati Anda kalau memang Anda ikhlas. Jangan putus asa. Kalau putus asa berarti Anda tidak mengharapkan sanjungan Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita semua keikhlasan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang menjalani masa iddah ditinggal wafat. Bolehkah keluar rumah untuk mengikuti kajian? Tolong jawabannya Bu. Semoga Allah mengampuni suami Anda yang bertanya. Dan Allah memberikan ketabahan kepada Anda yang ditinggal. Semoga dengan wafatnya suami Anda, Allah memberikan segala kebaikan. Orang meninggal dunia harus mengambil iddah dan ihdad. Orang yang ditinggal suaminya meninggal dunia harus ada iddah dan ihdad. Melakukan tiga hal. Yang pertama, dia tidak boleh menikah sampai 4 bulan 10 hari kalau dia tidak punya kandungan. Kalau tidak punya kandungan, perut kosong, maka dia harus menanti 4 bulan 10 hari. Kalau punya kandungan, dia harus menanti sampai kelahiran itu bayi. 7 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya adalah tidak boleh berdandan. Jangan khianat dengan Allah dan suami. Tidak boleh berdandan selama masa penantian. Dan termasuk dosa besar kalau dia melanggar itu semuanya. Biasa, karena Anda harus, kemudian tidak boleh dandan, tidak boleh pakai pewangian. Pakai baju yang biasa dipakai, tidak harus. Dan itulah yang sangat sesuai dengan kemuliaan seorang wanita yang berduka di saat suaminya pergi. Suami meninggal langsung dandannya menor, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh keluar rumah. Kecuali untuk hajat yang mendesak dan tidak bisa diwakilkan. Hajat mendesak, berobat. Mungkin dia tulang punggung harus bekerja. Tidak bisa yang mewakilinya. Dia harus belanja sendiri, tidak ada yang mewakilinya. Tapi hanya belanja tok, enggak boleh kemana-mana. Belanja. Jika memang tidak ada yang belanjakan lagi, mungkin dia bukan orang kaya yang punya pembantu. Dia harus belanja sendiri, belanja dan selesai. Baik. Menghadiri pengajian pun enggak perlu. Kalau masih bisa dengar radio, bersabar dah. Semakin patuh, semakin Allah sayang nanti. Kecuali Anda belum bisa fardhu ain, belum bisa sholat, baru sadar tobat pensiun, baru pensiun sadar pengin sholat, alhamdulillah sadar tobat. Keburu suaminya meninggal, sementara dia harus belajar sholat. Enggak ada yang mau ngajari datang ke rumah, Anda boleh pergi untuk hajat darurat belajar sholat tadi. Tapi kalau sudah ilmu-ilmu tambahan, tidak usah. Tidak usah datang ke majelis taklim, dengar radio, insya Allah selama 4 bulan. Tentunya itu dengan catatan di rumah Anda aman. Kalau rumahnya tidak aman, dia bisa saja meninggalkan. Na'udzubillah, ada sebagian orang rumahnya masih campur baur. Karena mungkin orang tidak mau ada sepupu, ada ini, dan saya tidak terhormat. Kalau sudah tidak hormat, takut terjadi keharaman, ada orang iseng dan sebagainya, oh itu hal darurat, boleh pindah. Jadi jangan sampai gara-gara gak pindah, sudah itu gak enak, semuanya bermasalah, berbahaya, urusan akhlaknya. Mungkin ada laki-laki yang selama ini menggodanya dan sebagainya. Maka dia boleh meninggalkan tempat. Artinya dalam keadaan rumahnya Anda aman, harus di rumah. Tidak boleh keluar. Belanja jika memang tidak ada yang mewakilinya. Cari rezeki kalau memang tidak ada yang menafkahinya. Menghadiri majelis taklim boleh kalau untuk fardu ain yang harus dia dapatkan sementara orang tidak bisa didatangkan ke rumahnya. Selebihnya ada tidak. Memang di sana ada dinukil dari Imam Hasan Al-Basri. Bisa saja menghadiri majelis semacam ini menurut Imam Hasan Al-Basri, tapi ini tidak diambil pendapat ini oleh empat madhab. Empat madhab sudah menjelaskan jangan, tetap kehormatan di rumah. Karena banyak yang harus selesaikan. Pertama dukanya dia. Kemudian yang kedua anak-anak kadang-kadang. Anda merapikan semuanya di rumah, kemudian kehormatan keluarga. Selesai ya? Sebaiknya sudah jelas empat madhab mengatakan tidak usah keluar biarpun menghadiri majelis ilmu. Kemudian nanti di saat di rumah tidak ada orang, boleh di dalam madhab Syafi'i disebutkan kalau tidak ada orang susah, gelisah. Kemudian tetangganya, ada tetangga perempuan kawan dekatnya, tapi dia enggak bisa datang. Dia boleh datang ke tempat itu saja untuk cari hiburan kawannya. Tapi dia tempat tersebut bukan maksiat. Bukan gonjeng. Tapi untuk cari ketenangan dengan kawan dekatnya. Mungkin kawan dekatnya masih punya anak dan sebagainya enggak bisa ditinggal. Kemudian dia sangat gelisah dan tidak tenang, boleh pergi ke tempat tersebut. Ingat, tujuan semuanya dikembalikan kepada wanita tersebut. Amanat dengan Allah, dengan Rasulullah. Maka ketahuilah Allah akan beri yang terbaik setelah itu. Jangan melanggar Allah, wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya ingin menanyakan mana yang lebih utama, sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid istilahnya, atau sholat berjamaah di musola, memakmurkan musola yang dekat dari rumah, sedangkan masjid jauh dari rumah. Cukup mohon penjelasan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat di masjid yang lebih banyak jamaahnya. Salat di masjid yang lebih banyak jamaahnya itu lebih baik daripada di tempat yang lebih sedikit jamaahnya. Salat berjamaah di masjid lebih bagus daripada salat di musala tersebut dengan catatan. Anda bukan tumpuan orang yang ada di musola tersebut. Artinya datang perginya Anda di musola itu enggak terlalu penting. Tapi kalau Anda menjadi orang penting di musola tersebut, kalau Anda pergi, atau Anda ini masjid kecil misalnya, kalau Anda pergi bubar jamaahnya, Anda enggak boleh pergi ke masjid lain. Kalau Anda orang biasa-biasa saja, datang pergi Anda enggak bermasalah. Oke, ambil masjid yang lebih banyak. Tapi kalau ternyata Anda tumpuan orang, enggak boleh, gara-gara Anda pergi jamaah enggak ada, bubar. Anda lebih bagus sholat di tempat yang katanya jamaahnya sedikit sekalipun. Karena apa? Di situ Anda akan menjadi magnet orang lain untuk bisa sholat di situ. Jelas ya? Itu ukurannya. Kalau Anda orang biasa ya, saya datang pergi enggak ada yang ngurus. Anda ambil yang lebih banyak, oke. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau menanyakan soal penyakit yang selama ini saya alami ya. Saya sudah berusaha untuk pergi ke dokter selama 13 tahun, tapi penyakit itu belum juga sembuh. Jadi bagaimana saya harus menghadapi ujian Allah yang diberikan berupa sakit ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa siapapun yang diuji oleh Allah dengan sakit, itu tandanya Allah sayang. Kalau orang faham, innallah idza habba 'abdan nibtalah. Kalau Allah cinta seorang hamba akan diuji. Ujian itu untuk naik kelas. Tinggal orang sabar atau tidak. Tapi kita tidak boleh minta ujian. Orang sombong, ya Allah uji aku dengan sakit biar saya naik pangkat. Enggak boleh. Minta begitu, minta yang Rabbana atina fid dunya, minta baik di dunia. Jangan sombong. Tapi di saat Anda diuji oleh Allah dengan penyakit, berkurangnya harta, hilangnya nyawa, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan kepada Allah, ini dari Allah, karena Allah akan mengangkat derajat Anda. Dan Anda akan kaget nanti di akhirat nanti. Orang-orang sakit di dunia itu, Anda berapa 12 tahun sakit? Umur Anda berapa? 36 paling. 37. 41. Baik. 41 dengan 12. Banyak sisanya ya, 42-12. Nanti begini loh di akhirat nanti. Orang-orang yang dikasih Allah sakit seminggu, sebulan, setahun itu waktu di akhirat itu karena dia sabar tuh kaget. Ya Allah, ini pahala apa ini? Dijawab, ini pahala sakitmu dulu. Berapa? 12 tahun. Ya Allah, kalau tahu begini kenapa enggak seumur hidup saya sakit biar pahala saya gede. Tapi itu boleh ngomong di akhirat, sekarang enggak boleh ngomong ya. Jadi ada orang nanti nyesel, nyeselnya nyesel enak, itu nanti di akhirat begitu. Orang yang pernah sakit ternyata sakitnya jadi pahala gede, lalu nyesel, kenapa aku tahu tidak sakit terus, tapi di akhirat. Tapi enggak boleh di dunia ngomong. Tapi yang satu lagi ada, ini yang satu boleh Anda tiru. Satu lagi tiba-tiba ada orang di akhirat, ya Allah ini pahala apa? Ini pahala sedekahku dulu, sedekahmu dulu ya Allah. Ya Allah kalau tahu sedekahnya besar begini akan saya infakkan semua harta saya. Ini boleh ditiru di dunia. Tapi sakit jangan minta sekarang. Kemudian setelah itu, ini Anda yakin ada pahala itu, biar reda hati Anda, biar puas, senang dengan Allah. Cinta, semakin cinta kepada Allah. Yang kedua usaha. Gak boleh orang sok tawakal-tawakal, tapi nanti pada akhirnya masuk wilayah ngeluh. Usaha Anda adalah mendapatkan pahala. Uang yang Anda keluarkan dapat pahala, rezeki yang Anda keluarkan dapat pahala. Keluarkan untuk pahala. Usaha. Kalau tidak usaha, bahkan bisa menjadi masuk wilayah walatul kubiaitikum ila tahlukati. Khawatir masuk wilayah bunuh diri. Kita usaha. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlinya, semampunya. Makanya suatu ketika ada orang berkata, ibu ya menurut medis sudah enggak ada harapan. Apakah masih wajib kita berobat? Wajib, yang punya nyawa Allah kok. Berapa banyak orang dianggap mati hidup lagi kok. Sehat lagi. Enggak boleh Anda mendahului Allah. Berusaha, berusaha, dan berusaha. Kemudian kalau ternyata kau tidak sembuh, banyak ada contoh orang yang disembuhkan oleh Allah, dan ada contoh orang yang tidak disembuhkan oleh Allah. Imam Syafi'i itu sakit bertahun-tahun, lebih daripada Anda 12 tahun. Dan sakit Imam Syafi'i itu, subhanallah, masih bisa mengarang dan mengajar. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah. Imam Syafi'i komplikasi punya 12 penyakit. Imam Syafi'i punya 12 penyakit Allah. Tapi sakit bagi Imam Syafi'i dianggap untuk naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Tapi masih bisa ngajar, menulis, dan seterusnya. Kita ini baru sakit pilek saja sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Allah. Baik. Jadi ada contoh orang yang pernah diberi oleh Allah sakit. Dan dia sabar akan makan. Maka ada yang diberi kesembuhan. Maka mintalah kepada Allah juga. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Baik. Dan jangan seutuhan kepada siapapun. Wah, jangan-jangan saya di... ada tetangga yang enggak senang. Wah. Memang hidup kita tuh ada orang enggak senang itu sudah biasa. Nabi aja ada enggak senang apalagi kita. Sudah tidak usah prasangka buruk begini, wah. Apalagi nanti datang jangan ke dukun, wah. Oh, ibu ada yang awas, wah ini. Ini malah percaya hal-hal seperti itu, malah suudzon sama orang. Sudah sakit enggak sembuh, suudzonnya jalan. Nauzubillah, dosanya tambah, enggak dapat pahala. serahkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang bertanya. Dan sakit yang pernah dirasakan selama ini diganti pahala yang berlipat. Menjadi sebaikan untuk anak keluarga. Menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Dan semoga semua diberi kesehatan lahir dan batin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Afwan Boy, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari Aprilia dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang sangat menginspirasi, izinkan saya bertanya. Bagaimana jika seorang laki-laki mengajak kita sebagai perempuan berta'aruf, namun masih sering membalas chat melalui WA dan terkadang dia mengajak untuk keluar bareng berdua. Bagaimana itu solusinya, Buya? Dan bagaimana cara saya untuk mengajak dan bagaimana cara saya untuk menolak ajakannya dengan lembut tanpa menyakiti hatinya? Baik. Ada seorang laki-laki ngajak ta'aruf, kenalan, mau tunangan. Tapi sering chatting, WA ngajak keluar. Jawabannya adalah tolak. Belum apa-apa, kok ngajak gak benar. Tolak dia, sudah selesai. Kalau niat baik kan ngubungi orang tua, menghormati, ngajak keluar, batal. Sudah selesai, ganti nomor. Mau dia ngajari gak benar ngajak keluar, apamu, aku ini apamu, gitu loh. Harus tegas, perempuan mulia itu tegas. Jangan mau direndahkan. Kalau dia memuliakanmu, gak akan berani begitu. Ngirim WA aja sudah deg-degan dia. Sudah berani ngajak keluar, berarti dia merendahkan Anda. Atau memang Anda rendah, itu loh yang jadi masalah. Wanita mulia gak berani orang macam-macam. Melewat rumahnya saja di gemeteran mau ke rumah, sewadi gemeteran. Mau ngelamar aja takut lewat orang. Gak berani kalau dia memuliakan Anda. Kemudian bagaimana cara menolak Anda? Ya sudah, jangan urusan dengan dia cara menolak, halus dan sebagainya. Biasanya omongan begini melihat sesuatu, mungkin dia ada uangnya, ada gantengnya, ada pangkatnya, berarti sudah tidak murni lagi karena Allah khawatir. Kalau bang sudah tidak baik, seperti Anda di saat tidak senang sama seseorang kan gampang. Khawatirnya bahasa begini adalah dia sudah mulai ada, bingung nolaknya, kok bingung? Kalau memang Anda tidak ada hubungan apa-apa kan nyantai, sudah, dan mohon maaf, saya belum anu atau bagaimana, atau tutup, assalamualaikum, mohon maaf, mohon doain saya, selesai. Karena kalau sudah berani ngajak itu bisa saja dia itu sebetulnya ngajak taruh 16 orang, Anda yang ke-16. Jadi waktu Anda tolak pun dia gak pikiran, kok Anda merasa dipikirin terus oleh dia, jangan sok deh, jangan GR. Dia itu ngirim itu, ngomongin itu 16, WA-nya sama, 16, sit, 16. Mana yang dapat? Alhamdulillah, yang Alhamdulillah. Awas, orang kalau sudah mengajak begitu memang biasa-biasa berpetualang begitu. Kalau dapat ini syukur, dapat ini syukur. Baik, jadilah wanita mulia yang bertanya. Jangan urusan dengan laki-laki sepertimu. Siapa yang menghinangmu? Laki-laki yang menghormatimu. Dari awal perkenalan denganmu, dia menghormatimu. Kalau tidak bisa menghormatimu, maka ke depan pun dia akan menghinakanmu. Selesai ya, Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saya mau bertanya kepada Buya tentang pernikahan dan hukumnya. Tapi yang saya mau nikahi adalah wanita yang pernah berzina. Saya ingin menikahi dia karena saya kasihan dengan anak yang tidak berdosa. Dan saya mau bertanya, apakah saya boleh menikahi dia dan hukumnya apa? Dan apa yang harus saya bicarakan dengan orang tua saya mengenai ini? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tidak diperkenankan Anda menikahi pezina, orang yang tidak pernah bertobat dalam zinanya. Wanita rendah. Tapi kalau ada orang bertobat dari dosa, at-taibu minadzambika man la dzambalah. Bisa orang kepleset dalam zina pun, mungkin ada orang berzina pun ada ya, yang dia dengan cara yang dibohongi segala macam, atau mungkin lemah ilmunya. Yang enggak dibenarkan Anda menikah dengan pezina. Orang tidak pernah bertobat dengan zinanya. Tapi kalau sudah seorang wanita yang menyesal dengan kisah perzinaannya, menyesal dengan perzinaannya, lalu dia bertobat, at-taibu minadzambi kama nadzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah berdosa, maka boleh Anda. Dan jika Anda memang punya niat baik untuk memuliakan dia, sebuah kemuliaan, supaya dia tidak tercubus lagi dalam kehinaan. Tapi Anda harus kuat. Anda harus kuat, sampai kapanpun Anda harus menutup aib itu. Jangan suatu ketika ada masalah bilang dasar kau pezina, awas, jangan om. Harus berani menutup sampai dia mati atau Anda mati. Tidak apa-apa, bagus, dan bahkan ada keutamaan dari sisi itu. Karena menerima tobat ini penting, kadang orang itu hanya bisa merendahkan. Kemudian bagaimana kisah Anda dengan orang tua? Ya enggak usah disebut, enggak harus menutup, kok harus ceritakan bagaimana? Tutup, enggak usah diceritakan kisah hamba tersebut. Wanita tersebut, semoga Allah mengampuni, selesai, Anda muliakan dia. Dan nasihat kepada siapapun yang kepleset dalam zina, segera tobat. Jangan masuk wilayah kehinaan selamanya, na'udzubillah. Mati dalam keadaan punya kehinaan, su'ul khatimah. Zina adalah kehinaan. Wanita mulia susah berzina, laki-laki mulia susah berzina. Ada pintu yang namanya nikah, kenapa masuk wilayah zina? Hanya orang rendah yang diperbudak berzinaan. Wanita mulia tidak akan bisa melakukan. Makanya, jadikan diri Anda mulia. Kalau pernah kepleset dalam zina, pintu maaf Allah luas. Pintu maaf Allah luas. Kembalilah kepada Allah, menyesal. Dan siapapun yang ingin memuliakan mereka, Anda harus tabah. Seperti Anda yang bertanya, Anda boleh. Dan sebuah kemuliaan bagi Anda yang ingin memuliakan seorang wanita yang pernah kepleset dalam zina, bukan pezina. Maksudnya sudah bertobat. Anda mampu dan Anda bertahan, Anda tidak akan mengungkit sampai kapanpun dalam keadaan apapun kalau Anda, ya. Kalau Anda termasuk orang yang gak mampu, jangan resiko. Masih ada laki-laki hebat yang bakal menikahi dia, yang tidak tahu kalau dia berzina. Makanya dihimbau wanita yang pernah berzina, menikahlah dengan orang yang tidak tahu kalau dia pernah berzina. Dengan laki-laki yang tidak pernah mengetahui dirinya berzina. Laki-laki baru sama sekali, berperan sebagai wanita mulia, selesai. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan tidak akan muncul ungkitan-ungkitan tentang perzinaan. Pernah suatu ketika ada orang ngadep nih, suami istri, ribut di dalam rumah. Sudah begitu pakai sepatu masuk ke dalam. Hebat benar, rupanya marah. Saya sudah tahu sebelum menikah dia itu sudah. Tahu, kamu juga. Hebat, di depan kita ribut. Ini bapak ibu mau kesini mau ngapain? Ini rumah harus dihormati sampai saya ngomong gitu. Ajib, lihat. Ungkap-ungkap kan? Karena sudah tahu dia bezi. Ya. Akhirnya diungkap terus. Na'udzubillah. Maka kalau Anda mampu menikahi seorang yang pernah berzina lalu tobat dan Anda bisa menutup sampai kapanpun, hebat. Barang saya menutup aibnya seseorang, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Anda tidak akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak mampu, jangan ngambil risiko. Ambil wanita yang tidak pernah punya masalah. Tapi kalau Anda ingin menolong wanita yang pernah masalah semacam itu, sebuah kebaikan. Kalau Anda tidak bisa menolong, jangan sok jadi penolong. Masih ada orang lain yang bisa menolong. Dia akan hijrah menjadi wanita solehah. Enggak ada yang tahu kalau dia pernah berzina. Dia akan menikah dengan laki-laki yang baik karena tobatnya. Allah akan kirim laki-laki yang baik. Mulialah semuanya. Beres. Allah alam bisawab. Baik, kami dikatakan masih ada waktu kembali. Kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Buya, saya ingin bertanya tentang sholat. Bolehkah sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, dalam keadaan junub? Yaitu mukmin yang di dalam penjara kafir. Di dalam? Di dalam penjara kafir. Orang-orang kafir seperti Muslim, Uighur itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang bukan saja boleh, wajib dalam mata kita Imam Syafi'i melakukan sholat biarpun dalam keadaan dia itu enggak berwudu, punya hadas besar junub. Bukan saja boleh, wajib tetap melakukan sholat dalam keadaan bukan saja di penjara, dimanapun Anda berada. Kita bukan urusan penjara. Anda tetap wajib melakukan sholat, biarpun Anda tidak punya wudu, tidak punya suci, dalam keadaan junub, Anda tetap melakukan wajib melakukan sholat. Kapan? Di saat datang waktu sholat, kemudian Anda tidak menemukan dua alat bersuci. enggak ada air, enggak ada debu untuk tayamum. Nah, ini. Nah, kalau di penjara ada debu ya tetap tayamum dong. Enggak ada air, oke, enggak ada air boleh tayamum. Nah, tuh. Jadi kalau memang di tempat tersebut misalnya mau digantung begini. Digantung mau enggak bisa, tangannya begini enggak bisa tayamum ya. Salat. Semoga Anda enggak pernah menemukan penjara semacam ini. Di penjara digantung begini, waktu salat lo dengar waktu salat. Salat saja, enggak pakai wudu. Enggak pakai tayamum, ya. Biarpun tatanya mimpi, basah, junub. Tetap wajib melakukan salat, namanya salat faqidu tahuraini. Salatnya orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, tidak menemukan debu, tidak menemukan air. Boleh, bukan saja di penjara. Enggak tahu tiba-tiba Anda terbang, enggak bisa turun-turun. Enggak tahu ini misal saja. Mau turun enggak bisa, cari air enggak ada, debu enggak turun-turun. Saya bingung cari contoh itu. Di Indonesia, di dunia masih banyak debu. Anggap saja sudah tidak tahu di mana. Bisa saja. Madzhab Syafi'i itu adalah jok enggak bisa pakai tayamum. Anggap saja naik bis sopirnya bandel. Tapi semoga sopir bis itu ahli surga semua. Waktu sholat subuh enggak mau, ngebut lagi. Waduh, enggak ada. Subuh, Pak. Enggak ada. Ngadep ke timur. Anda wudu enggak ada air. Gimana ada air? Debu enggak ada. Anda tetap wajib sholat faqidu tahura ini, orang yang tidak menemukan dua alat bersuci melakukan sholat. Tapi ingat kaidahnya, semua sholat yang dilakukan oleh seseorang lalu tidak terpenuhi syaratnya seperti berwudu atau badan bersuci, tidak terpenuhi syaratnya atau misalnya tidak menghadap kiblat, tidak terpenuhi syaratnya karena udzur, sholatnya sah. Misalnya apa? Biasanya ngadep ke timur, ngadep ke barat gak bisa, ngebut lagi. Sholat subuh mau habis, sholat ngadep ke timur. Berarti syaratnya ngadep ke kiblat tidak terpenuhi. Tapi sholatnya sah karena udzur. Mau wudhu gak ada air, mau tayamum gak ada debu. Maka sholatnya sah karena udzur. Tapi catatannya, semua sholat yang dilakukan tidak memenuhi syarat karena udzur, sholatnya sah tapi wajib diganti nanti kalau sudah bisa memenuhi syaratnya. Kecuali masalah menutup aurat. Kalau menutup aurat, enggak usah diganti. Misalnya Anda hidup di satu negeri atau pindah ke satu tempat, tak tahunya enggak punya baju. Enggak tahu gimana. Boleh sholat jamaah juga. Telanjang, enggak bagaju, enggak ada daun, enggak ada ini. Maka sholat Anda sah, tapi enggak usah diulang. Hanya syarat ini saja enggak harus diulang. Tapi syarat menghadap kiblat kok tidak bisa Anda lakukan, wajib diulang. Syarat bersuci, wajib diulang. Baju najis, wajib diulang. Badan najis, wajib diulang. Tempat najis, wajib diulang. Tapi kalau menutup aurat karena udzur tadi, enggak ada baju, enggak ada lumpur yang kita oleskan, enggak ada daun yang kita gunakan untuk menutup, maka Anda tidak wajib mengulang. Selesai ya? Sah sholatnya, tetap wajib, dan wajib mengulang. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, mau tanya Buya, manfaat kuburan yang ada di lingkungan pondok pesantren atau manfaat? Ya, hikmah, ya manfaat lah yang ada di pondok pesantren atau di lingkungan masjid atau musola Buya bagi si almarhum. Almarhumah. Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburan di mana saja sama. Karena itu hanya untuk menyimpan jasad. Hakikatnya manusia saat itu pindah ke namanya alam barzah. Anda dihukum dikubur di hutan belantara atau di tempat keramaian, enggak ada beda. Yang membedakan enggak ada beda. Yang membedakan amal baik kita. Enggak ada beda. Cuman sebagian kok memang apakah dianjurkan membuat kubur dekat masjid dan sebagainya? Tidak ada anjuran khusus seperti itu. Cuman kubur ini adalah ada sebagian yang ingin menjadikan kubur itu mudah untuk diziarahi agar kita ingat kematian. Nabi mengatakan hendaknya kita memperbanyak ziarah kubur, fa inna tudzakkirukumul akhirata, sebab ziarah kubur menjadikan kita ingat akhirat. Sama. Jadi tidak usah Anda memaksakan harus kubur di sana dan di sini. Kecuali nanti bab ada orang meninggal di Haramain. Haram Makkah dan Madinah ada keistimewaan karena Nabi yang menyebutkannya. Yang meninggal di sana dosa minta dikeluarkan, harus punya pondok misalnya, harus pondoknya. Enggak tahu. Utama meninggal di sana. Dikubur di sana. Jadi enggak usah. Kemudian yang harus pastikan, kuburan harus wakaf. Tidak boleh tanah pondok dibikin kuburan. Karena tanah pondok wakafnya untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Ini kubur wakaf, khusus wakaf untuk kuburan. Bahkan bukan masjid jadikan kuburan, enggak. Tanah masjid jadikan kuburan, enggak dibenarkan. Maka harus wakaf untuk kuburan. Kuburan enggaknya harus wakaf. Kalau enggak bermasalah nanti. Akan menggunakan sesuatu yang bukan semestinya digunakan untuk kuburan. Jadi enggak ada kelebihan dari sisi ini, hanya di, kalau sudah dekat dengan misalnya orang-orang soleh dan sebagainya, banyak doa yang di itu saya ingin dikubur sini. Tapi sebetulnya sama. Kan setiap saat kita didoakan orang soleh, waktu sholat subuh, didoakan khotib-khotib dimanapun, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Boleh Anda dikubur di mana saja, enggak usah pusing. Makanya di mana Anda meninggal, kubur di situ enggak ada masalah. Enggak harus memaksa keluarga harus pindah, naik pesawat, bayar ini, enggak usah. Bumi Allah sama semuanya. Dan tempat Anda bukan itu menyimpan jasad. Supaya tidak ada orang memaksakan pindah sini. Makanya naklul mayit, memindah mayit dari tempat yang lebih dari luar marhal, dikhilafkan, enggak usah, meninggal di situ-situ saja. Takut merepotkan yang hidup. Selesai, enggak ada beda, semuanya sama. Hanya masalah itu mengingatkan kematian, atau mungkin lebih mudah perawatannya dan seterusnya, ziarahnya mudah dan sebagainya, hanya sisi itu saja. Yang dikubur di kuburan umum sana, wah sama setiap hari didoakan sama orang, enggak ada beda. Dikubur sana enggak ada. Di depan masjid, itu bukan masjid, memang wakaf. Bukan berarti kita boleh lalu bukan begini, bukan harus di depan masjid, enggak ada. Kebetulan saja di depan masjid itu. Jangan seperti tuduhan sebagian orang kok kuburan kubur di masjid, enggak, itu wakaf untuk kuburan, ini wakaf untuk masjid, beda. Sama, ini rumah, ini wakaf untuk kuburan. Jangan sampai setelah itu ada larangan, dilarang bangun rumah sampai kuburan, enggak ada. Bebas. Wakaf tanah kuburan. Selesai ya? Jadi enggak ada perbedaan secara keutamaannya apa? Keutamaan adalah amal kita. Sehingga ada sebagian orang dan diketahui kuburnya, orang soleh. Dan di kuburnya, ada mati dimakan harimau, tenggelam di laut. Bahkan kalau ada orang mati di tengah laut, jika ternyata jenazahnya dibawa ke darat sudah busuk, kafani selesai, sholati, kemudian cebur ke laut. Dikasih beban sampai selesai ke tanah, selesai. Kuburannya lautan lepas. Baik, selesai ya. Jadi jangan sampai bingung, harus di sana, harus di sini. Mudahkanlah yang hidup. Dimanapun, kalau memang mudah misalnya ada fasilitas untuk datangkan meninggal misalnya di mana, di tempat jauh bisa datang, tapi jangan menyusahkan yang hidup. Karena urusanmu bukan di tempat itu. Yang penting bagi yang hidup, bagaimana agar manfaat bagi yang hidup, untuk manfaat yang hidup adalah jangan putus doa dengan mereka. Putus doa, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup, bismillah. Kecuali kedekatan dengan baginda Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, itu ini babnya beda. Masalah haromen ya, haromen itu beda sekali. Tidak bisa disamakan dengan tempat lain. Majelis muslimah siang ini di sini dengan Umi jam 1 siang, setengah 2. Majelis Al-Bahjah Subang, Selasa malam Rabu yang akan datang. 17 Rabiul Tsani, 25 Desember di Masjid Agung Musabaqah. Depan alun-alun Subang. Majelis Al-Bahjah Kuningan, Jumat malam Sabtu yang akan datang. Jumat malam Sabtu yang akan datang. 20 Rabiul Tsani atau 2018, 28 Desember. Habis Isya jam 8 sampai selesai. Maulid Akbar di Buyut. Ahad pagi 29 Rabiul Tsani, 6 Januari di Al-Bahjah Buyut. Malam Cinta Sang Rasul di alun-alun Kota Cirebon. Hari Senin malam Selasa, 24 Rabiul Tsani, 31 Desember. Dan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dengan apapun yang Anda miliki untuk acara-acara maulid tersebut, silakan. Pendaftaran santri non-formal kelas tafaqquh, anak kelas umur 15 tahun ke atas, 14 tahun ke atas. Pendaftarannya gelombang pertama 20 Rabiul Awal, 2 Desember, sampai 27 Jumadil Akhir, 4 Maret. Pendaftaran gelombang kedua 5 Rajab sampai 7 Syawal, 12 Maret sampai 11 Juni. Jangan sampai ada yang nyusul ya, karena ini akan ditutup, kalau ditutup tutup beneran supaya tidak ngerepotkan, menyusahkan yang mengetes. Jadi yang telat ya sudah gitu. Ada pesantren yang lain insyaallah gitu. Jadi waktunya mohon tepat waktu dalam pendaftaran biar segera dirapikan. Biasanya kalau ada anak terlambat masuk pondok itu dia ketinggalan pelajaran, enggak kerasan. Ada sebagian memaksakan. Mungkin ada faktor kedekatan dengan sebagian orang di sini akhirnya memaksakan telat sebulan. Sebulan itu waktu yang lama, enggak kerasan dia. Dia ketinggalan pelajaran. Makanya kalau ingin mondok dari awal. Kadang-kadang makanya tidak boleh itu bukan karena enggak boleh, dia akan ketinggalan pasti enggak kerasan. Satu orang mau dibuatkan program khusus, susah. Coba, yang datang tidak tepat waktu, itu susah betahnya nanti. Program SDIKU, dibuka mulai program SDIKU, 19 November sudah ini. Sampai 13 Jumatil Awal, oh SD belum ya, sampai 19 Januari SD. SMA-ku, SMP-ku, gelombang 1 sudah selesai. Gelombang 1 sudah selesai, ada pun gelombang 2, wallahualam, bakal dibuka atau tidak gelombang kedua. Untuk SMA, SMP, karena kita membatasi juga siswanya. SMP-ku Al-Bajah Darul Hasan Cianjur dibuka mulai 23 Sofar sampai 19 Rabiul Tsani, 1 November sampai 27 Desember. Tempatnya di Cianjur. Infak Center, silakan Anda untuk bisa bergabung terus. Bagaimana Anda ikut bergabung berdakwah dengan apapun yang Anda miliki termasuk harta Anda, Anda bisa transfer di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kode bank 451. Program Infak Bencana Alam ada juga. Bank Muamalah 1390123123 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Ini yang belum terjawab, mohon doanya semakin kencang tentang program penyempurnaan alat-alat televisi. Ada yang macam-macam, ada yang harganya 27 juta, 27 juta, 17 juta, globalnya adalah 130 jutaan. Baik, yang mau bergabung silakan. Dan mohon ini adalah kami sampaikan untuk bahan doa nanti malam, tahajudan doa ya Allah, kirimkan ahli surga, ahli surga. Yang bisa membantu program-program yang disebutkan tadi, ya Allah. Allah Maha tahu, nanti akan dikirim hanya ahli surga yang datang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibina wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akribna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tu'athir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari segala dosa. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Wahai Zat yang maha pengampun. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah atau sudah berkeinginan menikah. Kami mohon jaga kehormatan kemuliaan mereka. Kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang di tempat ini, ya Allah, berikan ketulusan, keikhlasan, keberkahan, kebaikan kepada mereka, ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina. Jauhkan kami dari zina yang hina itu, ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing orang berzina, ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpleset dalam zina, kami mohon tutup ya Allah aibnya ya Allah. Di dunia ya Allah. Sehingga tidak ada yang menghinakannya di dunia. Dan tutup aibnya di akhirat ya Allah. Sehingga tidak kau hukum. Ampuni ya Allah. Berikan kesadaran. Jadikan ahli taubat. Perzinaan menjadi sebab kerendahan, kehinaan di masyarakat. Ya Allah yang pernah terpleset dalam zina, berikan kesadaran untuk taubat ya Allah. Agar tidak merusak yang lainnya ya Allah. Dan jangan hukum, ya Allah, ampuni ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah, hingga kami tidak akan melirik kepada yang haram. Syahwat kami yang haram, ya Allah, hentikan, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan mereka semua. Jauhkan dari meninggalkan sholat, jauhkan dari makan riba, jauhkan dari judi, jauhkan kami dari zalim kepada sesama kami, zalim kepada saudara, zalim kepada pasangan, zalim kepada keluarga tetangga, ya Allah, zalim kepada bawahan, ya Allah, zalim kepada atasan, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas, yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.